Sa'id. Berikutnya, al-aslul mu'tamadu fit tahqiqi. Al-aslu, asal, maksudnya naskah asli. Al-mu'tamad, yang mu'tamad, yang dijadikan pegangan. Mu'tamad itu yang dijadikan pegangan. Fit tahqiq, di dalam mentahqiq. Wa nisbatul kitabi li mu'allifihi, dan penisbahan kitab ini kepada penulisnya. Al-aslul mu'tamadu, naskah asli yang dijadikan pegangan, kata dia, i'tamadtu, aku berpegangan, fi tahqiqi hadzal kitab, di dalam mentahqiq kitab ini, ala aslin makhtutin, pada naskah asli makhtut yang tertulis dengan tulisan tangan. Naam. Yaitu makhtutun fil maktabatil wataniyah, yang tertulis di perpustakaan nasional. Al-maktabah al-wataniyah itu perpustakaan nasional, pustaka milik negara. Fi Paris, di Faransa, di Paris, Paris Perancis. Oh, jauh-jauh ke sana. Ya. Kok jauh-jauh ke sana? Ya, itulah musibahnya. Yaitu sejak kekalahan, ya, dalam perang salib, ya, dahulu. Itu banyak kitab-kitab ulama muslimin yang dicuri oleh pasukan kufar. Curi. Sebagian yang bagi mereka ini kitab-kitab berbahaya, bisa membangkitkan semangat jihad muslimin, dibakar. Biar muslimin sudah enggak punya lagi sejarah dari pendahulunya. Usaha. Sebagian dibakar, sebagian dicuri, bawa ke negerinya, simpan di perpustakaan mereka, diambil apa yang bisa dimanfaatkan dari kitab-kitab itu. Maka jangan heran kalau, ya, penelitian tentang, ya, tubuh, tentang apalagi pengobatan-pengobatan, banyak mereka justru mengambilnya dari kaum muslimin yang dulu, ya, mereka kembangkan ilmu-ilmu kimia, ya, fisika, banyak sesungguhnya mereka ngambil dari apa, orang-orang cerdasnya muslimin dulu, kemudian mereka sendiri yang mengklaim, ya, penemuan-penemuan tadi. Pernah dulu anak dapat beritanya itu apa, di Spanyol, dulu kan daulahnya Islam sampai sana, itu ada di masa muslimin dulu di sana, air mancur itu yang mengeluarkan warna yang berbeda-beda. Enggak pakai lampu. Nah, pas terjadi peperangan, hancur itu oleh mereka, ya, berusaha direnovasi itu, dikembalikan batu-batunya semua, air mancurnya diaktifkan lagi, tapi tidak lagi mengeluarkan warna-warna yang berbeda-beda. Dicari oleh mereka itu, bagaimana rahasianya, kok bisa sebelumnya itu bisa mengeluarkan warna yang berbeda enggak pakai lampu. Enggak bisa ditemukan. Ya. Akhirnya mereka siasatnya, ya, dikasih lampu. Kasih lampu, ya, itu. Baik. Sehingga kalau antum membaca demikian ini, ya, begitulah sejarahnya. Ya, banyak kitab-kitab ulama kita yang diambil oleh mereka dan disimpan di perpustakaan mereka. Sehingga terkadang seorang pentahkik seperti ini butuh untuk ya datang ke sana, cari ya, peninggalan-peninggalan yang masih ada. Tahta raqm as-sittah, sittah wa sittin wa arba'imiyah wa alf, pada nomor 1466. Ini nomor arsipnya itu ya, arsip di perpustakaannya itu nomor sekian. Artinya kalau kamu pengen tahu naskah aslinya, datanglah ke Paris, Prancis sana. Naskahnya ada di sana, asli. Nah, di sini pentahkik itu minta izin, diperlihatkan naskah aslinya, nanti dia nyalin. Salin, ada berapa disalin. Hasil salinan ini yang nanti dijadikan bahan untuk ditahkik sampai jadi kitab. Begitu. Wa yaqau fi 41 lawhah, dan naskahnya itu ada 41 lawhah. Ya, lembaran. Ya. Lawhah itu asalnya ini papan ini namanya lawhah. Ya. Nah, itu ada 41 lembarannya. Minal lawhah as-sabi'ah ila as-samina wa arba'in, dari lembaran yang ke-7 sampai yang ke-48 itu di situ. Haitsu yujadu fil lawahatil awal, di mana didapati pada lembaran-lembaran pertamanya itu tamallukatun wa waqfiyat, tamalluk dan waqfiyat. Ini semacam apa ya? Pembatas dan penjepitnya itu. Ini yang enggak bisa diubah-ubah, karena kalau enggak ada pembatas itu kertas zaman dulu mudah apa? Hancur. Mudah hancur karena sudah lama. Ya, sudah lama. Wa fi kulli lawhatin waraqatan, setiap lawhahnya itu ada 2 kertas. Jadi misalkan ini papannya ya, sisi depan sini kanan, sisi kiri ada kertasnya itu ya. Nah, begitu. Wa fi kulli waraqah, yakni safhah, ahada asyara satran, setiap kertasnya, setiap halamannya itu ada 11 baris. 11 baris. Wal khattu naskhiyun wadihun maqru'un, dan khatnya itu khat naskhi, khat standar. Wadih, jelas terbaca. Jelas dan terbaca. Nah, ini. Sehingga lebih mudah. Karena enggak semua naskah itu kayak gitu. Ada naskah yang khotnya itu ya sulit ya, dibaca. Nah, itu butuh kerja keras ini. Ya, pas kebetulan dapat naskah yang jelas dan terbaca, standar. Wa qad kutiba fi jumadil ula ya. Ana 32 min al-hijrah, dan ditulis naskahnya itu pada bulan Jumadil Ula tahun 732 Hijriah. Nah, ini zaman-zamannya Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, zaman-zamannya ini tahun 700-an. Wa alaihi muqabalah, dan padanya ada muqabalah. Muqabalah itu perbandingan. Ya, biasanya ini naskah asli, di bawahnya itu ada tulisan. Ya. Di naskah yang lain begini, di naskah yang lain ini, tandanya sudah di muqabalah. Wa tashihun, dan ada tashih. Ya, pengoreksian. Fi ba'dil hawamis, pada sebagian hawamis. Hawamis itu catatan kaki nih. Footnote ya. itu ada muqabalah dan tashihnya. Artinya naskah ini sudah betul-betul apa? Diteliti sebelumnya, sudah ada peneliti sebelumnya. Ya. Wali jaudatihi, dan li karena jaudahnya. Jaudah itu bagusnya naskah aslinya ini. Wa wuduhihi, dan jelasnya naskah asli ini. Iktafaitu bihi. Iktafaitu, aku mencukupkan bihi dengannya. Ya, artinya cukuplah naskah ini jadi peganganku. Tidak lagi perlu cari naskah yang lain karena sudah sangat jelas dan rapi. Ya, ma'a muraja'atil masadiril asliyah, dengan muraja'ah, ya, merujuk kepada sumber-sumber asalnya. Ya, misalnya ada berita apa, dicari sumbernya di mana ini. Ya, dirujuk lagi. Apakah betul tertulis seperti itu? Ya. Begitu. Yassarallahu alaikum, footnotenya dia. Yassarallahu li suratan minhu minal qismil makhthutat di maktabat muassasatil Malik Faisal Al-Khairiyah. Markaz Al-Malik Faisal lil-Bukhuth Ad-Dirasat wal-Islamiyah. Haythu yuhfadu ala syarid mikrofilm tahta rakam 66 warbimah. Dan ternyata pentakik ini dapat satu naskah yang lain, yaitu yang ada di ini, Markaz Al-Malik Faisal, ya, King Faisal. Nah, di sana ada juga naskah kitab Mukhtasar Sirah ini dalam bentuk mikrofilm. Ya. Nomor arsipnya itu 1466. Wa ashkuru lil mas'ulina hunaka husna ta'awunihim wa muamalatihim at-tayyibah wa tahyiatihim ma yahtajuhu al-bahith jazahumullahu khairan wa nafa'a bihim. Dan saya berterima kasih pada penanggung jawab di sana, perpustakaannya sana itu, karena bagusnya ta'awun mereka dan perlakuan mereka yang baik, dan ya ini tahiyah, penyambutan mereka yang disiapkan apa saja yang dibutuhkan oleh seorang pembahas. Ini difasilitasi gitu ya. Ada pembahas datang dari jauh, butuh apa pak? Gitu ya. Saya mau cari naskah Mukhtasar Sirah Nabi. Ya, dibantu dicarikan. Ini yang ada di sini, ini. Ya, kalau nanti butuh apa lagi silakan tanya. Ya. Nah, sehingga apa saja yang dibutuhkan disediakan, disiapkan. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan dan memberi manfaat dengan adanya mereka itu. Itu naskahnya. Sekarang adalah nisbatul kitab lil muallifihi. Penisbahan kitab ini kepada penulisnya. Apakah betul Mukhtasar Siratun Nabi ini karyanya Syekh Abdul Ghani? Nah, ini perlu dibahas. Kenapa? Karena ada beberapa pihak yang modelnya itu mencuri kitab. Kitab seorang alim diambil oleh dia, dihapus nama alimnya tadi, diganti nama dia dengan sedikit modifikasi. Nah, ini namanya pencuri kitab. Paham ya? Pencuri kitab. Sehingga perlu dibahas juga. Kata dia, amma nisbatun kitabi lil hafid Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah fahiyya sahihah. Adapun penisbahan kitab ini kepada al-hafid Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, maka ini penisbahan yang benar, bahwa ini betul-betul karya tulisnya beliau Syekh Abdul Ghani. Faqad qala al-muallifu fi kitabihi al-kamal fi asma'il rijalani. Ini kitab induk dalam mengenal biografi rawi. Ya. Beliau Syekh Abdul Ghani muallif mengatakan dalam kitab beliau Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, wa qad afradana li ahwalihi sallallahu alaihi wasallam mukhtasaran. Dan sungguh kami telah afradana, yaitu menyendirikan. Ya, menyusun secara tersendiri. untuk keadaan-keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam suatu mukhtasar. Ya, karya tulis yang ringkas, la yastaghni talibul hadis, yang tidaklah ya merasa cukup, ya merasa tidak butuh seorang pencari hadis terhadap mukhtasar tadi. Walau ghairuhu minal muslimin, tidak pula selain dia dari kalangan muslimin, an mithlihi, dari yang semisal mukhtasar ini. Artinya beliau menunjukkan pada kita mukhtasar ini sangat dibutuhkan, tidak hanya oleh seorang pencari hadis saja, tapi oleh semua muslimin butuh dia membaca kitab ini, karena di situ dia bisa mengenal lebih dekat siapa nabinya ya, yang dia panuti, yang dia teladani. Wa azahu ghairu wahidin minal ulama'i minhum al-hafidh al-dhahabi wal-allamah ibnul qayyim. Azahu sama dengan nasabahu, ini menisbatkan ya, dan telah menisbatkannya ya, kitab ini lahu ya, kepada beliau Syekhul Ghani, ghairu wahid, lebih dari satu minal ulama, dari kalangan ulama. Minhum, di antara mereka adalah Al-Hafidz Adz-Dzahabi, Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya ini, lihat Syiar A'lamin Nubala. Di sana juga Imam Adz-Dzahabi menyatakan bahwa kitab Mukhtasar Sirah ini adalah karya tulisnya Syekhul Ghani. Begitu pula Al-Allamah Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini, Dhila'ul Afham. Dalam kitabnya Dhila'ul Afham, di situ juga Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa Mukhtasar Sirah Nabi itu karya Syekh Abdul Ghani An-Naqdisi. Wa qad kataba alaih, dan beliau menuliskan ya atasnya itu dengan judul Mukhtasar As-Sirah An-Nabawiyah li Syekh Abdul Ghani Al-Naqdisi. Jelas kan? Menunjukkan memang betul-betul kitab ini karya aslinya Syekh Abdul Ghani Al-Naqdisi. Wa tawallahu bi syarhi Abdul Karim ibnu Abdin Nur ibn Munir Al-Halabi, dan telah menangani pensyarahannya ya, siapa? Abdul Karim bin Abdin Nur bin Munir Al-Halabi, fi muallafin, dalam satu karya tulis. Kalau muallif itu penulisnya, kalau muallaf itu karya tulisnya. Hati-hati ya, baca lamnya itu. Kalau kasro itu penulisnya, orangnya. Kalau fathah itu kitabnya. Asmahu, yang dia menamainya Al-Mawridal Azbalhani fil kalami ala sirati Abdul Ghani, tadi itu ya. Ini sudah ada syarahnya. Kama fi Kashfudz Dunun, sebagaimana itu juga ada dalam Kashfudz Dunun. Lihat halamannya itu 1013. Wal Misbahil Mudi, dan Al Misbahil Mudi, lihat halamannya halaman 7. Lil Ansari, karya Al Ansari. Wa minal ulama man yusammi al-kitaba ad-durratal mudhi'ata fi siratin nabawiyah, dan di antara ulama ada yang menamai kitab ini dengan judul ad-durratul mudhi'ah fi siratin nabawiyah, itu judulnya. Lakin akan tetapi yadhharu li nampak bagiku min khilali tasmiyati man tarjamu lil muallif wa ma kutiba 'ala al-makhthut, min khilal itu dari sela-sela, tasmiyah penamaan, man orang yang tarjamu itu menterjemah ya, lil muallif ya, muallif ini, wa ma kutiba 'ala al-makhthut, apa yang ditulis dalam bentuk makhthut, tulisan tangan, anna ma'rifatahu, bahwa mengenal kitab ini bi Mukhtasar Sirah, dengan nama, dengan judul Mukhtasar Sirah, ashharu wa aswabu, lebih masyhur dan lebih tepat. Walidha i'tamadtuhu, dan karena inilah aku memeganginya, bahwa kitab ini yang benar judulnya Mukhtasar Siratin Nabi, itu yang lebih tepat. Adapun yang menamakan Ad-Durratul Mudhi'ah fi Siratin Nabawiyah, ini kurang bisa dipegang. Ya, melihat tadi sumber-sumber yang ada. Penulis sendiri dalam kitabnya yang lain menyebutkan dengan Mukhtasar Sirah. Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala juga menyebutkan dengan Mukhtasar Sirah. Begitu pula Ibnu Qayyim, begitu pula pensyarahnya Abdul Karim. Ya, semua menyebutkannya dengan apa? Sebutan Mukhtasar Siratin Nabi. Nah, sehingga ini yang lebih masyhur dan lebih tepat. Tanbih. Ya. Tanbih itu apa? Perhatian. Yaghlibu ala dhanni. Yaghlibu itu kuat, ya, atas dugaanku. Ya, kuat atas dugaanku. Anna lil hafid, bahwa Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi ini rahimahullah memiliki kitaban, satu kitab muwassa'an yang luas. Fis sirah, di dalam pembahasan sirah. Ghairi ha, atau ghairu hadzal mukhtasar, selain mukhtasar ini. Ya, saya duga, kata pentahitnya ini, kuat dugaan saya Syekh Al-Ghani ini punya karya yang lain tentang Sirah Nabawiyah yang lebih luas dari ini. Naam, apa alasannya? Fa ba'du man tarjamalahu, maka sebagian orang yang menterjemah beliau, ini menerangkan biografi beliau, yadhkur, dia menyebutkan min muallafatihi, di antara karya tulisnya Syekh Al-Ghani itu fi sirah, di dalam masalah sirah adalah wayakul, dan dia katakan dengan bahasa mujalladun dhahmun, satu jilid besar. Mujallad itu satu jilid, dhahmun itu besar. Au nahu dhalik, atau semisal itu. Tandanya kan bukan ini. Kalau ini kan yang enggak terlalu besar. Ya. Karena sebagaimana juga annal hafid Ibn Katsir, bahwa Al-Hafidh Ibn Katsir ya'zu lil hafid Abdul Ghani, menisbatkan kepada Al-Hafidh Abdul Ghani, wa rubbama ta'aqqabahu, dan terkadang beliau Ibn Katsir mengomentari, ya, pernyataan Syekh Abdul Ghani tadi itu fil bidayah wa nihayah, dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Ini karya juga Ibn Katsir, ya, tentang tarikh panjang, ya, Wan. Ini ada sekitar yang penanda itu 10 jilid. Beliau ceritakan di situ bagaimana awal terbentuknya alam. Dulu, ya, langit dan bumi ini terbentuknya seperti apa dulu itu? Makhluk pertama yang muncul itu apa? Ya, terus dirinci oleh Ibnu Katsir itu. Terus mulai apa kisahnya Adam alaihissalam, ya, perseteruannya dengan iblis, turunnya ke bumi, turunnya di bumi itu di mana, ya, ya, terus turunan sampai kisah para nabi, sampai kisah ini Rasulullah SAW, sirah nabi, kemudian sahabat, tabiin, atba'ut tabiin, terus sampai masanya Ibnu Katsir. Nah, betul-betul apa ahli sejarah ini. Sampai dibukukan itu peristiwa-peristiwa yang langka. Peristiwa langka disebutkan. Yang pernah anak ketahui itu diantaranya menulis tahun berapa itu ada terjadi musim panceklik yang sangat, sehingga bahan pangan itu sangat minim. Sampai manusia itu saling memakan satu dengan yang lainnya. Apa ini? Ngeliat orang itu langsung apa? Pikirnya mau makan. Kelahi, mati satu, dimakan itu. Na'udzubillah. Ada masa dulu seperti itu. Ya. Ada lagi kisah yang unik juga itu. Seorang yang berubah kelamin. Si kecil itu orang tuanya menganggap ini apa? Perempuan. Ya, diperlakukan kayak perempuan dari bayinya itu. Ya, terbiasa dengan kebiasaan perempuan, pakaian perempuan, gayanya perempuan. Sampai sudah waktunya menikah. Ya, setiap nikah cerai, setiap nikah cerai. akhirnya dikasih tahu apa masalahnya. Ternyata dia berubah, nggak tahu kok tiba-tiba muncul apa burungnya gitu. Nah akhirnya apa, sama orang tuanya didaftarkan jadi tentara kerajaan. Jadi tentara kerajaan, tapi apa, sifat perempuannya nggak bisa hilang. Itu nggak punya jenggot dan gaya-gayanya perempuannya. Itu di masa Ibnu Katsir. Ya. Sampai didekati sama Ibnu Katsir ini ketika lagi baris berbaris itu ya, prajuritnya itu ditunjukkan oleh narasumbernya ini. Ibnu Katsir minta tunjukkan mana orangnya. Itu didekati. Ya. Tanya lebih jauh gitu ya. Sampai ditanya burungnya sebesar apa? Dibilang sebesar kelingking ya gitu. Nah, Allah musta'an. Nah, ini bidayunnya ya. Di antaranya di situ menyebutkan kitab Sirah karya siapa? Syekh Abdul Ghani. Nah, sedikit lagi ya. وهذا الذي يذكره ابن كثير غير موجود في المختصر. Ayat yang dikomentari oleh Ibnu Katsir ini tidak ada dalam Mukhtasar ini. Mimma yadulu, yang ini menunjukkan ala annahu, bahwasanya beliau ini ya'zu menisbatkan li kitabin kabir, kitab yang besar, fi sirah, di dalam sirah, lil Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, karya Al Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah wallahu alam. Tapi sampai sekarang belum ditemukan kitab sirahnya yang besar itu di mana sekarang, tidak dijumpai. Cuma dari hasil meneliti ini menunjukkan masih ada di sana kitab sirah karya Syekh Abdul Ghani yang lebih luas lagi. Nah, cuma sampai sekarang belum ditemukan di mana rimbanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah yang lainnya kita sambung di pertemuan yang akan datang ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.